والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar dan kita masih pada pembahasan masalah al-qard atau pinjam barang atau berhutang, meminjam ataupun berhutang. Definisi dari al-qardu telah kita lewati, demikian pula dalil tentang bolehnya al-qard, hutang ataupun meminjam. Dafu'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Menyerahkan suatu harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan wajib bagi orang yang memanfaatkannya tersebut untuk mengembalikan gantinya atau yang senilai dengannya. Ini al-qardu. Sebahagian ikhwah ada yang tanya, apa bedanya al-qard dengan al-ariyah? Al-qardu meminjam ataupun berhutang, al-ariyah itu pun demikian masuk dalam bab meminjam. Astairuka hadza, aku meminjam darimu ini, barang ini atau benda ini. Ada perbedaan di sana sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan itu nanti ada pembahasannya sendiri. Al-ariyah itu ada pembahasan sendiri. Perbedaannya adalah kalau al-qardu sebagaimana dalam pembahasan kita ini, peminjam yang meminjam ataupun yang berhutang wajib mengembalikan gantinya. Misal pinjam 10.000, kembalikan 10.000. Dia pinjam 10.000 satu lembar. Dia boleh mengembalikannya 10.000 10 lembar seribuan atau 2 lembar 5.000-an. Karena yang harus dia kembalikan adalah gantinya, bukan benda yang dia pinjam. Ini al-qard. Sementara al-ariyatu, yang harus dia kembalikan adalah barangnya. Ibahatu intifa'u intifa'i syai' ma'a baqa'i 'ainihi. Ini definisinya al-ariyah. Bolehnya seseorang memanfaatkan sesuatu yang dia pinjam dengan keharusan untuk tetap ada dan mengembalikan benda yang dia pinjam. Pinjam motor. Pinjam motornya ya, mau kemana? Mau ke Prabu. Sudah nih, bawalah. Bolehkah dia mengembalikan gantinya? Ini anak kembalikan motor antum. Tadi pinjamnya Vixen, kembalikannya Mega Pro. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Harus benda yang dia pinjam itulah yang dia kembalikan. Pinjam mobil pun demikian. Dia bawa mobil, dia kembalikan, harus mobil pula. Pinjam pena, pulpen. Yang dia kembalikan juga harus pena, harus pulpen tersebut. Harus benda yang dia kembalikan. Ini bedanya antara al-ariyah dengan al-qard. Sama-sama meminjam dia dan sama-sama ada keharusan untuk mengembalikan. Namun di sana ada beberapa perbedaan. Di antara perbedaan lainnya, kalau al-qardu dalam pembahasan kita ini semata al-muqtarid, orang yang meminjam itu sudah menerima barang yang dia pinjam, maka kewajibannya harus mengembalikan gantinya. Misal ada seorang datang ke rumah kita, pinjam uang berapa? 1 juta. Fadol, kita serahkan. Nih, sudah serah terima, pindah tangan 1 juta. Jalan dia pulang, mau ke rumahnya, singgah di sebuah tempat. Kemudian hilang uang tersebut, entah dicuri, entah jatuh, entah musnah. Sampai di rumah hilang uangnya sudah. Kemudian datang kepada kita, uangnya hilang, belum sempat saya memanfaatkannya, tiba-tiba uangnya sudah hilang. Saya enggak jadi ganti, enggak mengembalikan. Enggak bisa kalau seperti ini. Semata peminjam telah mengambil barang al-muqtarid, supaya ada perbedaan ya antara musta'ir dengan muqtarid. Kalau musta'ir babnya ariyah tadi. Semata-mata muqtarid, orang yang meminjam dengan istilah qard di sini, dia sudah menerima dari kita, maka kewajiban dia untuk mengembalikan gantinya. Bagaimana dengan musta'ir, dengan al-ariyah atau isti'arah? Dia tidak berkewajiban mengganti dan mengembalikan benda tersebut kecuali apabila terdapat padanya unsur ta'addi atau tafriq, melampaui batas atau bermudah-mudahan dalam menjaga benda atau barang tadi. Contoh, dia pinjam motor. Saya mau pinjam motor. Oh ya sudah, ana mau safar, pakailah motor itu. Ada sekitar setengah bulan ana safar, motor itu nganggur. Silakan pakai, yang penting perhatikan minyak. Demikian pula oli, karena sudah hampir waktunya ganti oli. Itu aja dipakai. Selama dipegang oleh musta'ir, orang yang pinjam tadi, dibiarkan. Hujan ya kehujanan, panas ya kepanasan. Kemudian diletakkan di tempat yang di situ tempat bermainnya anak-anak, sehingga terjadi coret sana coret sini pada motor tadi. Ketika yang punya pulang, meminta barangnya untuk dikembalikan, diantar, warnanya sudah pudar. Komplain, loh kenapa ini kok pudar seperti ini? Enggak ada apa-apa kan, enggak ada rubah, enggak ada cat ulang, enggak. Ternyata tadi hujan panas dibiarkan. Ini tafriut, menggampangkan. Terdapat pula coret-coretan joknya rusak, kemudian catnya warnanya ada warna-warna lain atau garis-garis. Yang seperti ini wajib bagi dia untuk menanggung kerugian yang terjadi pada benda yang dia pinjam. Adapun kalau seandainya tidak terjadi ta'addi, tidak melampaui batas dia, tidak pula terjadi tafriut, sudah diletakkan di tempat yang semestinya, kemudian tidak pula melampaui batas dalam memakai, dalam pemakaiannya, tidak ada masalah apa-apa, maka dia tidak harus mengganti. Ketika terjadi misal kecelakaan atau kebakaran atau tiba-tiba diparkir di halaman rumah di tempat yang aman, datang mobil ditumbur oleh mobil yang lain, itu bukan ta'addi, maka yang meminjam tadi tidak menanggung ganti rugi. Siapa yang menanggungnya? Yang muta'addi, yang nabrak atau yang menjatuhkan dengan sengaja. Adapun yang meminjam tadi, apabila tidak ada ta'addi ataupun tafriut, maka dia tidak menanggung kerugiannya. Beda dengan muqtarid atau qard di sini. Semata sudah terima, sudah dia harus mengembalikan. Mau dia sudah memanfaatkannya ataupun belum, dia wajib untuk mengembalikan gantinya. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau iqtirad atau al-qard di sini, yang meminjam atau muqtarid, dia memberikan tempo waktu, dan ketika jatuh tempo dia belum mampu untuk mengembalikan karena sulit perekonomiannya, ma'dzur, dia dapat udzur. Dan al-muqrid, yang meminjamkan, memberikan udzur. Afwan, kemarin anak pinjam sekian, 1 juta, inginnya kembalikan sebulan. Subhanallah, qaddarallahu masya'a fa'al, belum bisa terlaksana. Anak minta tempo waktu lagi. Oh ya, fadol, diberi tempo waktu sebulan lagi. Sementara al-ariyah, Ibahatu intifa'i syai' ma'a baqa'ihi, bolehnya memanfaatkan barang orang lain tentunya dengan izin dia, dengan mengembalikan benda yang dia pinjam, itu kapanpun diminta oleh yang meminjamkan, maka yang meminjam tadi harus mengembalikan. Walaupun terjadi perubahan, enggak masalah, ana mau safar seminggu, pakailah motor ini selama sepekan. Baru 3 hari, dia sudah pulang dari safarnya. Urusannya di tempat safar sana lebih cepat, sehingga lebih cepat pula dia pulang. 3 hari, dia telepon, afwan, motornya mau ana pakai, tolong diantar ke rumah, ana sudah di rumah. Enggak boleh dia menolak, enggak bisa. Akad kita kan seminggu, 1 pekan. Baru 3 hari kok sudah diminta. Enggak boleh. Jadi kalau al-ariyah, kapanpun pemilik ingin mengambilnya, maka al-musta'ir, orang yang meminjam, itu harus mengembalikannya. Ini diantara beberapa perbedaan atau 3 perbedaan antara al-ariyah dengan al-qardhu. Adapun kalau hukumnya sama-sama mimbab al-ihsan, dari bukan jual beli tetapi hutang piutang, bab ihsan, bab tabarru, memberikan bantuan, memberikan sumbangan, memberikan kemudahan. Ketika dia mengembalikan lebih, boleh. Mengembalikan lebih dari yang dia pinjam, itu boleh. Tidak mengapa, bukan termasuk riba selama tidak dipersyaratkan di awal. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah. Qala al-mas'alatu ats-tsaniyatu. Permasalahan yang kedua. Fi syurutihi wa ba'd al-ahkamil muta'alliqati bihi. Yang membahas tentang syarat-syaratnya. Syarat-syarat al-qardu dan beberapa hukum yang berkaitan dengan al-qard. Awalan yang pertama, la yajuzu lil muslimi an yuqrida akhahu bi syartin an yuqridahu ba'da dzalika idza radda 'alaihi qardahu. La yajuzu, tidak diperbolehkan lil muslim, bagi seorang muslim, an yuqrida, untuk meminjamkan suatu barang, menghutangkan suatu benda, akhahu, untuk saudaranya, bisyartin, dengan memberikan syarat, an yuqridahu, bahwa yang meminjam tadi harus meminjamkan pula kepada orang yang pertama, ba'da dzalika, setelah terjadinya transaksi pinjam meminjam yang pertama. Idza radda alaihi qardahu, apabila yang meminjam pertama telah mengembalikan pinjamannya. Misal demikian, Abu Abdullah TP dengan saya. Beliau ingin meminjam kepada saya suatu benda. Saya memberikan syarat, enggak masalah. Antum pakailah ini, antum manfaatkan ini. Syaratnya, barang antum yang sana yang nganggur itu, ana pakai juga. Seperti ini, ana pinjam uang 5 juta. Enggak masalah, fadhol, antum pakai ini, uang 5 juta. Kapan antum bisa ada ke lapangan, kembalikan. Namun, nanti setelah antum mengembalikan, antum harus meminjamkan barang itu ke ana. Atau, selama antum belum mampu mengembalikan, ana pakai barang antum yang ini, pinjam juga. Yang seperti ini tidak diperbolehkan, karena itu termasuk dari pinjaman yang menghasilkan keuntungan dan itu riba. Li'annal muqrida ishtarata naf'an, karena yang meminjamkan dia telah memberikan syarat untuk mendapatkan kemanfaatan, walaupun beda kemanfaatan dari barang yang dia pinjam. Dia pinjamkan uang, dia tidak mendapatkan manfaat dari uang tersebut. Bukan uangnya yang bertambah 5 juta menjadi 6 juta, bukan. Tapi 5 juta tetap kembali 5 juta, namun dia mendapatkan kemanfaatan yang lain. entah rumah kosongnya dimanfaatkan, entah gudangnya, entah kendaraannya, entah apa saja. Itu kemanfaatan, timbal balik dari dia meminjamkan. Ini riba. Wa kullu qardin jara manfa'ah fa huwa riba. Dan setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi yang meminjamkan, fa huwa riba, itulah riba. Ka'an yusakinahu darahu majjanan, seperti misal si fulan A memberikan pinjaman kepada fulan B sejumlah uang. Namun si fulan A ini mensyaratkan rumahnya yang kosong, rumah si B yang kosong dia pakai. Gratis, majjanan, gratis, enggak ada pungutan biaya, bukan sewa. Au rakhisah, atau kalaupun tidak, faddal ini antum manfaatkan ini, pakai uang ini 5 juta, tapi rumah atau toko antum yang di sana, yang disewakan sana, ana nyewa separuh harga. Syaratnya itu. Boleh antum pinjam uang dari ana 5 juta, tapi toko antum yang di sana itu ana sewa separuh harga. Au ba'irahu, au yu'irahu dabatahu, atau meminjamkan tunggangannya. Pinjam uang enggak masalah. Ini uang antum pakai 5 juta dengan syarat motor antum, mobil antum, atau tunggangan kuda, sapi, dan sebagainya, itu ana manfaatkan. Au ayya syai'in akhar, atau apapun lain-lain bendanya. Yang jelas dia mendapatkan kemanfaatan dari uang yang dia pinjamkan. Au ghaira dzalika minal manafi, atau kemanfaatan-kemanfaatan yang lain. Fa inna jama'atan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu ala adami jawazi dzalik. Karena sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, mereka-mereka berfatwa yang menunjukkan tidak diperbolehkannya pinjam meminjam yang seperti ini. Karena ada syarat. Wa ajma'al fuqaha'u 'ala man'ihi, dan para fuqaha, para ahli fikih, sepakat mereka melarang jenis pinjaman yang bersyarat seperti tadi. Walaupun keuntungan yang didapat bukan dari barang yang dia pinjamkan, dari barang yang lain, tetap itu masuk pada kaidah kullu qardin jara naf'a fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman, maka itu riba. Kalau manfaat itu diambil oleh orang yang meminjam, riba ataukah tidak? Aba Syifa. Kullu qardin jara lahu naf'a fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan itu adalah riba. Pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman itu riba, iya. Sekarang pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi yang meminjam, riba atau tidak? Tidak riba, justru karena ingin mendapatkan keuntungan itulah maka dia meminjam. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.